Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia. Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk. Sejuknya beda, apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain. Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah. Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih? Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang. Aku Viva, murni, sehat, alami.